Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Kita lanjutkan Syarah Ibnu Aqil sampai di bait yang ke-44-nya. Iya kan? Kemarin terakhir 43 ya. Ya kayaknya bait yang ke-44 ya. Baik, waj'al li nahwi yaf'alani annuna raf'an wa tada'ina wa tas'aluna. Ya, ini sudah atau belum ya? Iya kan? Ya berarti benar ya. Waj'al li nahwi yaf'alani waj'al li nahwi yaf'alani annuna raf'an wa tada'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlama. Dan jadikanlah semisal yaf'alani ya annuna ya nunnya. Jadi dan jadikanlah semisal yaf'alani untuk semisal yaf'alani, jadi jadikanlah untuk semisal yaf'alani nunnya sebagai rafa. Raf'an wa tada'ina wa tas'aluna, begitu juga dengan yang semisal tada'ina dan tas'aluna. Jadi dan jadikanlah untuk semisal yaf'alani ya nun sebagai rafa'nya. Dan yang semisal dengan tada'ina dan yang semisal dengan tas'aluna. Makanya diistilahkan dengan al-amfilatul khamsah, itulah yang paling tepat kan gitu ya. Jadi waj'al li nahwi yaf'alani, jadi kata Ibnu Malik, dan jadikanlah ya nun sebagai tanda bagi rafa untuk yang semisal dengan yaf'alani dan untuk yang semisal dengan tada'ina dan untuk yang semisal dengan tas'aluna. Jadi cukup tiga aja sih sebenarnya kan gitu. Wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah, kemudian membuang si nunnya, itu kan tadi ketika rafa ya, jadi jadikanlah nun sebagai tanda rafanya, jadikanlah nun sebagai tanda rafanya, dan membuang nunnya ya, wahafuha, dan dengan pembuangan nunnya itu tanda bagi jazm dan nasabnya ya, wahafuha lil jazmi wan nasbi simah ya, simatun maksudnya. Jadi dan pembuangan nunnya ya, dan pembuangan nun tersebut atau dengan membuang nunnya merupakan tanda bagi jazm dan nasabnya. Contohnya seperti kalam takuni litarumi madlama, syahidnya adalah takuni karena jazm. Kemudian juga tarumi karena nasab. Nah demikian. Ya kalau kita bahasa Indonesia kan lam takuni litarumi madlama, ya, bukanlah engkau, ya engkaunya wanita, bukanlah engkau yang menginginkan ataupun menyukai kezaliman atau penganiayaan. Ya. Jadi lamnya bukan lam kai, tapi lamul juhud ini, lamul ingkar. Oh. Iya lamul juhud, karena kan diawali oleh oh, lam yakun, iya ya, kan dan atau makana ya kan. Nah, jadi kalam takuni litarumi madlamah, jadi tidaklah engkau, bukanlah engkau ya. Kemudian kita bingung membahasa Indonesia kan untuk lamul ingkar gitu ya, karena kayaknya enggak ada bahasa Indonesianya. Nah jadi atau kita bilang mungkin ya benar-benar ya, jadi engkau benar-benar bukan yang menginginkan ke atau tidak menginginkan, engkau benar-benar tidak menginginkan kezaliman ataupun penganiayaan. Nah kemudian kata syarih, lamma faragha min al-kalami ala ma yu'rabu min al-asma'i bin niyabati syara'a fi dhikri ma yu'rabu min al-af'ali bin niyabati. Jadi tatkala dia selesai dari pembicaraan ataupun pembahasan tentang sesuatu yang tentang isim-isim yang di'rab dengan tanda pengganti ya bin niyabah, dengan tanda pengganti, maka dia pun mulai membicarakan, maksudnya dia di sini adalah musannif atau Ibnu Malik, maka dia mulai membicarakan tentang fiil-fiil yang di'rab dengan niyabah. Jadi setelah sebelumnya dia berbicara atau membahas tentang isim-isim yang di'rab dengan niyabah, nah sekarang dia mulai membicarakan tentang fiil-fiil yang di'rab dengan niyabah. Dan apa itu fiil-fiil yang di'rab dengan niyabah? Wa dzalikal amtsilatul khamsah. Ya, jadi fiil-fiil yang diirab dengan niabah itu ialah al-amsilah al-khamsah. Fa'asyara biqawlihi, dari mana kita tahunya bahwa yang dimaksudkan adalah al-amsilah al-khamsah? Fa'asyara biqawlihi itu tersirat di dalam pernyataan beliau, yaf'alani. Ya. Ila kulli fi'lin ishtamala ala alifin ala alif isnaini. Ya, yani maksudnya mengarah kepada setiap fi'il yang terkandung ataupun yang tercakup padanya alif isnain. Ya. Jadi isyarat ataupun makna isyarat ucapan beliau yaf'alani, ya, makna isyarat ucapan beliau yaf'alani adalah itu mengarah kepada seluruh fi'il, ya, tertuju kepada seluruh fi'il yang terkandung padanya alif isnain, ya, ishtamala ala alif isnain. Sawa'un kana fi awwalihi al-ya' nahu yadriban awitta nahu tadriban, baik huruf mudara'ahnya itu pakai ya maupun huruf mudara'ahnya yang pakai ta. Contohnya ya riban untuk yang pakai ya, dan contohnya tab riban untuk yang pakai ta. Pokoknya selama si fi'il tersebut tercakup ataupun terkandung padanya atasnya alif isnain, maka itu adalah yang dimaksud, ya, yang diisyaratkan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ya, bahasanya apa namanya, bahasanya Ibnu Aqil, ya, di sini dia katakan fi'lun ishtamala ala alif isnain. Jadi bukan fi'lun ittasara. Ya. Karena memang yang sepatutnya untuk kita sifati dengan ittasara ataupun muttasil adalah alif isnainnya. Tapi justru dia menggunakan istilah ishtamala. Ya. Enggak, jadi dia tidak mengatakan fi'lun ittasara. Karena enggak sepatutnya si fi'ilnya punya sifat ittasara ataupun muttasil. Sebab yang pantas untuk dinyatakan bersambung adalah si alif, bukan si fi'il. Ya, nah, demikian. Jadi ila kulli fi'lin ishtamala ala alif isnain. Ya, ini bahasa yang tepat sekali, ya, yang perlu kita tiru. Jadi jangan katakan ila kulli fi'lin ittasala, karena apa? Karena yang sepatutnya bersambung bukanlah fi'il. Sesuatu yang bersambung pada dia bukan dia. Ya, betul. Ya, jadi kalaupun kita mau pakai kata ittasala, maka seharusnya ila kulli fi'lin ittasala bihi alif isnain. Nah, itu kalau kita mau pakai kata ittasala bihi alif isnain. Tapi ya, alif isnain. Nah, di sebelum-sebelumnya mana Syekh ngata inilah gitu. Yang mana tuh? Yang tadi itu yang ya. Oh, enggak lah yang tadi. Enggak. Bukan yang kasus waktu masih di pasar Pak. Kan beliau sendiri mengatakan bi ul mudhari'. Oh iya. Ya tasil bi akhiri gitu. Apa itu? Ya. Di sini. Oh, iya, syarat belum. Oh, di sini kan. Nah, tapi kayaknya enggak juga, ya. Cuma nanti kita perhatikan lagi, ya. Kayaknya enggak juga. Ada kata bihinya itu. Ya, pasti ada kata bihinya. Jadi, kalaupun maka tadi saya katakan kalaupun mau pakai kata ittasala, maka kita katakan begini, ila kulli fi'lin ittasala bihi alif isnain. Jadi bihi alif isnain, nah, ittasala bihi. Kalau enggak salah jarad yadribu. Yadribu fi mudhari mafhul. Ya, jadi ucapan yang tepat, karena memang enggak bisa kita mensifati fiilnya dengan ittasala. Sebabnya yang pantas bersifat muttasil ataupun yang pantas punya sifat terhubung atau bersambung itu adalah si alif, bukan si fiil. Nah, jadi ucapan yang benar adalah seperti ini, fi'lun ishtamala ala alif isnain. Sawa'un kana fi awwalihi al-ya aw itta. Wa ashara biqawlihi wa tad'ina ila kulli fi'lin ittasala bihi ya'un mukhata. Ah, ini kan dia. Jadi ila kulli fi'lin ittasala bihi ya'un mukhatabatun. Nah, demikian. Dan isyarat dari ucapan beliau ataupun makna dari ucapan beliau wa tad'ina itu isyarat kepada, ya, setiap fi'il yang bersambung dengannya ya mukhatabah. Nah begitu. Jadi kalaupun kita mau pakai kata ittasala, jangan jadikan itu sebagai sifat bagi fi'ilnya. Jadi fi'lun ittasala bihi, ya, kembali kepada si fi'il. Jadi yang punya sifat ittasala ataupun subjek dari ittasala adalah ya mukhatabah. Ya, nah demikian. Ada masalah gitu. Darabtu daraba fi'l madhi. Mabniun ittisalihi ya. Ah, ittisalihi. Bi dhamir mutaharrik. Ya ya, seharusnya ya litis apa litisali litos litisali dhamir mutahallik bihi. Iya. Baik, iya. Ya seperti di sinilah ya. Jadi beliau katakan wa asyara biqaulihi wa tada'ina, dan isyarat pernyataan beliau ya, wa tada'ina, pernyataan Ibnu Malik wa tada'ina itu isyarat kepada fi'li nittasala bihi ya'un mukhatabah, yaitu kepada seluruh fi'il yang tersambung dengannya ya mukhatabah. Seperti contoh anta tadribina ya, afan anti tadribina wa asyara biqaulihi wa tas'aluna ila kulli fi'li nittasala bihi wawul jama' wawul jam'i. Dan pernyataan beliau watas aluna itu mengisyaratkan kepada seluruh fi'il yang tersambung dengannya wawul jama'. Ya, ini ada pelajaran yang sangat berharga di dalam menyusun tarkib untuk kita, yaitu kalau memang kita mau pakai apa namanya, mau menjadikan fi'il sebagai subjeknya, maka kita pakai kata ishtamala. Tapi kalau kita mau menjadikan fi'il alif ataupun dhamir-dhamir tersebut sebagai subjeknya, maka barulah kita pakai kata ittasala. Kemudian ya, contohnya seperti antum tadribuna sawa'un kana fi awwalihi ta kama musila awil ya nahwu zaiduna yadribuna ya az-zaiduna yadribuna. Jadi baik ya awalnya ataupun huruf mudharanya itu adalah huruf ta, sebagaimana yang sudah dicontohkan di atas, yaitu antum tadribuna, di sini pakai huruf ta, ataupun huruf mudharah pakai huruf ya. Contohnya az-zaiduna yadribuna. Ya pokoknya selama dia itu bersambung dengannya wawul jamak, maka itu isyarat dari ucapan musannif watas apa namanya linahwi tas'aluna. Ya. Baik, demikian. Fahadihil amsilah al-khamsah, ya, fahadihil amsilah al-khamsah, wahia yaf'alani, wataf'alani, wayaf'aluna, wataf'aluna, wataf'alina. Maka inilah yang disebut dengan al-amsilatul khamsah. Dan al-amsilatul khamsah itu adalah yaf'alani, wataf'alani, wayaf'aluna, wataf'aluna, wataf'alina. Yang alifnya itu ada yang pakai huruf mudharah ya dan ta, yang wawnya juga ada pakai huruf mudharah ya dan ta, adapun yang ya-nya, ya huruf mudharahnya hanya ta. Nah, semuanya ini ataupun alam filatul khamsah ini turfa'u bi thubutin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadziha. Jadi alam filatul khamsah ini kalau dia i'rabnya lagi rafa itu dengan menetapkan nun, dan kalau lagi nasab dan jazm dengan membuang nunnya. Jadi berarti nasab dan jazmnya sama, yaitu dengan membuang nunnya. Berarti kesimpulannya fanabatin nunu fihi anil harakati allati hiya dhammah. Yakni kesimpulannya, maka si nun tersebut mewakili ataupun menggantikan dhammah padanya, menggantikan harakat dhammah padanya. Ya. Di mana harakat dhammah sebagai tanda asli bagi rafa. Contohnya az-zaidani yaf'alani. Fa yaf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat raf'ihi thubutun nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Ya. Maka yaf'alani itu adalah fi'il mudhari yang dirafa'kan, dan tanda rafa'nya itu dengan thubutun nun, tanda rafa'nya itu adalah thubutun nun, dan dinasabkan dan dijazamkan bihadfiha dengan membuang nun tersebut. Seperti contohnya az-zaidani lam yaquma wa lam yakhruja. Ya, az-zaidani lam yaquma wa lam yakhruja. Fa'alamatun nasbi wal jazmi suqutun nuni. Maka di sini tanda jazm, tanda nasab dan tanda jazmnya adalah suqutun nuni ataupun hadfun nuni. Min yaquma wa yakhruja, dari fi'il yaquma yang ada di contoh tadi dan yakhruja. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan di antaranya juga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Sekaligus. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Wa sammi mu'tallan min al-asma'i ma wa sammi mu'tallan min al-asma'i ma kal Mustafa wal Murtaqi makarima. Dan namailah ataupun dan sebutlah isim-isim mu'tal, dan jadi namai dan sebutlah dan atau tandailah ataupun namailah isim-isim mu'tal, namailah dengan isim-isim mu'tal untuk isim-isim seperti ataupun yang ya yang seperti al-Mustafa dan yang seperti al-Murtaqi makarima, ya syahidnya al-Murtaqinya ya. Adapun al-Murtaqi makarima, makarima ini sebagai maf'ulun bi dari al-Murtaqi ya. Ya kalau kita bahas Indonesia kan seperti al-Mustafa, seperti yang terpilih. Ya, al-Mustafa itu kan bahasa Indonesianya terpilih ya, seperti yang terpilih. Dan seperti yang memiliki ataupun yang menggapai ya, yang menggapai kemuliaan ya, dan seperti yang menggapai kemuliaan. Nah, jadi syahidnya yang menggapainya itu al-Murtaqinya. Nah, jadi yang semisal dengan al-Mustafa dan al-Murtaqi ini namailah dengan isim mu'tal. Ya, wasammi mu'tallan minal asma'i ma kal Mustafa wal Murtaqi makarima. Jadi namailah isim mu'tal untuk isim-isim yang semisal dengan Mustafa dan al-Murtaqi. Fal awwal, kata beliau, al-i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Maka untuk yang pertama, berarti yang al-Mustafa yang semisal dengan al-Mustafa ya, untuk yang pertama i'rabnya adalah ditakdirkan ya padanya. Jami'uhu ya, semuanya. Wa huwa alladhi qad qusira, maksudnya seluruhnya, semuanya ini pada seluruh i'rab. Ya, jami'uhu, jami'ul i'rab ya, apa namanya, i'rabul raf'i, i'rabul nasbi, i'rabul jarri ya. Jami'uhu, qudira jami'uhu, yang ditakdirkan pada seluruh i'rabnya. Wa huwa alladhi qad qusira, ya ini disebut dengan isim maksur. Wa thani manqusun wa nasbuhu dhahar, wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yunwa kadha aidan yujar. Dan yang kedua, untuk yang kedua maksudnya adalah untuk yang al-Murtaqi ya, manqusun ini disebut dengan isim manqus wa nasbuhu dhahar. Nah, kalau ini itu pada saat nasabnya harakatnya zahir ya, i'rabnya zahir. Wa raf'uhu yunwa kadha aidan yujar, sementara untuk rafa'nya itu ditakdirkan ataupun diniatin ya, cuma dimaksudkan saja kan ya, diniatkan saja atau ditakdirkan kalau bahasa kita ya selalunya. Nah, jadi dan rafa'nya ditakdirkan, begitu juga dengan jarnya. Jadi rafa'nya ditakdirkan, begitu juga dengan jarnya. Beda sekali cara penyampaiannya. Iya. Ribet gitu ya. Iya, tapi demi kopi ya, kan. Harokatnya. Iya. Jurusan maju. Bapak enggak nampak. Iya. Iya. Jadi cara penyampaiannya berbeda dari yang biasanya kita dapati gitu ya. Seni bahasa ini ya. Ini dia sedang memamerkan seni bahasa ini yang ada di dalam bahasa Arab. Baik, kemudian kata syari, syara'a fi dzikri i'rabil mu'tal minal asma'i wal af'al. Ya, jadi dia di sini sedang ingin memulai ya, apa namanya? Mulai menerangkan ya, syara'a fi dzikri, dia mulai menerangkan i'rab al mu'tal minal asma', yaitu i'rabnya isim-isim mu'tal. Ya, dia sedang ataupun dia mulai menerangkan i'rabnya isim-isim mu'tal dan juga fi'il-fi'il mu'tal. Fadzakara anna ma kana mithl al-Mustafa wal-Murtaqi yusamma mu'tallan. Maka dia katakan, dia sebut bahwa apa saja yang semisal dengan al-mustafa dan al-murtaqi itu dinamakan dengan mu'talan, isim mu'tal. Wa asyara bil mustafa ila ma fi akhirih alif lazimah. Ya. Jadi makna dari ucapan beliau al-mustafa itu mengisyaratkan kepada setiap isim yang berakhiran alif lazimah. Qablaha fathah. Yang sebelumnya itu berharakat fathah sebelum si alif lazimahnya. Semisal asa, raha dan sebagainya. Wa asyara bil murtaqi ila ma fi akhirih ya maksur. Ya. Ya yaun maksurun. Ma qablaha. Ya. Oh ila ila ya ma fi qa ma fi akhirih yaun maksurun ma qablaha ya afwan. Jadi ila ila ma fi akhirih yaun maksurun ma qablaha, ini na'at sababi rupanya. Ya, jadi ya ma fi akhirih yaun maksurun ma qablaha. Nah, sementara ucapan ataupun contoh al-murtaqi yang di yang ada di dalam baitnya Ibnu Malik itu mengisyaratkan kepada setiap isim yang berakhiran ya yang sebelumnya dikasrahkan. Jadi kalau yang al-mustafa itu mengisyaratkan ataupun tertuju kepada setiap isim yang berakhiran alif lazimah yang sebelumnya difathahkan. Sementara ucapan contoh al-murtaqi yang ada di bait itu mengarah kepada setiap isim yang berakhiran ya lazimah yang sebelumnya dikasrahkan. Contoh seperti al-qadhi wad-da'i thumma asyara ila anna ma fi akhirih alifun maftuhun ma qablaha yuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rab. Kemudian ya, dia pun mengisyaratkan kepada apa saja yang berakhiran ya, ataupun isim, setiap isim yang berakhiran dengan alif yang difathahkan huruf sebelumnya itu pada seluruh harakat i'rab itu ditakdirkan ya, yuqaddaru fihi, ditakdirkan padanya di seluruh harakat i'rab. Ar-raf'u wan-nasbu jami'i harakatil i'rabi, berarti ar-raf'i wan-nasbi wal-jarri, baik rafa, nasab dan jar. Wa annahu yusammal maksur, dan adalah dia itu dinamakan dengan isim maksur. Fal maksur, jadi isim maksur itu adalah al-ismul mu'rabul ladhi fi akhirihi alifun lazimatun. Ya, ini isim yang mu'rab yang akhirnya itu adalah alif lazimah atau yang berakhiran alif lazimah. Fahtaraza bil ismi minal fi'li. Jadi dengan adanya ungkapan al-ism maka tidak termasuklah fi'il. Artinya tidak ada istilah fi'ilul maksur. Ya, yang ada cuma istilah isim maksur. Nahwu yarda. Ya, ini jangan bilang ini maksur ya. Jangan bilang ini maksur. Kenapa? Karena definisi al-maksur al-ismu. Dengan adanya kata-kata al-ismu ihtirazul fi'il. Ya. Jadi fahtaraza bil ismi minal fi'il. Nah, ini bacanya fahturiza bil ismi minal fi'il ya. Lebih tepatnya fahturiza bil ismi minal fi'il. Ya, jadi dicegat ya dengan adanya pernyataan isim ya, dicegat ataupun di mengambil tindakan pencegahan dari fi'il ya, maksudnya fi'il dinyatakan sebagai al-maksur ya, seperti yarba, ini jangan kita katakan yarba adalah al-maksur ya. Kemudian dengan adanya kata al-mu'rab ya, wabil mu'rabi minal mabni, jadi kalau ada isim mabni yang dia itu berakhiran alif lazimah, jangan katakan itu adalah al-maksur, karena istilah al-maksur hanya untuk isim yang mu'rab ya, karena definisinya tadi al-maksur huwa al-ismul mu'rab, jadi mabni gak akan dinamakan dengan al-maksur. Contoh seperti apa? Iza berakhiran alif, alif lazimah itu, tapi jangan bilang ini al-maksur karena dia mabni ya, sebab istilah al-maksur hanya untuk mu'rab. Wabil alif minal mangkusi, sementara dengan adanya ungkapan al-alif ya, karena tadi kan definisinya al-ismul mu'rab alladhi fi akhirihi alif lazimah. Nah, jadi wahturiza bil alif minal mangkusi, kemudian kita kecualikanlah al-mangkus dari adanya pernyataan alif. Contoh seperti al-qadhi, maka ini tidak akan dinyatakan sebagai al-maksur sebab ini al-mangkus. Kama sayati, sebagaimana nanti akan kita terangkan. wa bilazimatin minal musanna fi halatir raf'i. Kemudian dengan adanya ya ucapan lazimah, ya kan, alif lazimah, dengan adanya ucapan lazimah itu mengihtiraz dari perihal musanna, ya karena isim musanna juga berakhiran dengan alif fi halatir rafa, ya ketika dia rafa si isim musanna itu berakhiran dengan alif. Nah jadi jangan katakan az-zaidani al-maqsur, kenapa? Karena alifnya bukan lazimah. Fa inna alifahu la talzimuhu, ya fa inna alifahu la talzimuhu, karena alifnya itu tidak melazimkannya, tidak selalu ada padanya. Karena memang bukan komponennya, kan begitu. Id tuqallibu ya'un fil jarri wan nasbi. Ya. Justru ya, dia berubah menjadi ya tatkala jar dan nasab. Contoh seperti ra'aitu zaidaini. Wa asyara biqaulihi wa tsani manqus ila al-murtaqi ila al-murtaqi. Kemudian ucapan beliau wa tsani manqus yang ada di bait itu mengisyaratkan kepada ya, mengisyaratkan kepada al-murtaqi. Maksudnya kalimat al-murtaqi, contoh al-murtaqi yang ada di bait pula. Wal manqus ya, dan definisi al-manqus adalah huwal ismul mu'rab alladhi akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasrah, yaitu isim mu'rab yang akhirnya adalah ya lazimah yang sebelumnya itu kasrah, ya maksudnya huruf sebelumnya berharokat kasrah. Contoh al-murtaqi, ya berakhiran ya lazimah dan sebelumnya berharokat kasrah. Fahturiza bil ismi anil fi'l, makna dari ataupun indikasi dari definisi namanya definisi isim ya pada ta'rifnya al-manqus ya adalah mengeluarkan ataupun mengecualikan fi'il. Jadi jangan pernah kita namakan al-manqus bagi fi'il. Seperti contoh yarmi, ya yarmi berakhiran ya dan ya-nya lazimah dan sebelumnya berharokat kasrah, tapi jangan katakan yarmi al-manqus. Wabil mu'rab dengan adanya ucapan mu'rab di dalam definisi, ya di definisi manqus tadi, itu mengecualikan al-mabni. Jadi jangan bilang isim mabni itu dengan istilah al-manqus. Contoh seperti al-ladhi. Jadi al-ladhi ini bukan al-manqus, walau berakhiran huruf berakhiran ya lazimah dan sebelumnya dikasrahkan. Wah, ini al-manqus, jangan. Ya, ini bukan al-manqus karena al-manqus definisinya al-ismul mu'rab. Wa biqaulina qablaha kasrah, dan dengan adanya ucapan kita qablaha kasrah ya ihtar apa uhturiza anil lati qablaha sukun, jadi mencegah ataupun mengecualikan dari yang sebelumnya sukun ya. Jadi dengan adanya keterangan sebelumnya kasrah itu mengecualikan dari isim yang berakhiran ya lazimah tapi sebelumnya sukun. Contohnya seperti apa? Dhabyun, Ramyun, ya, sebelumnya sukun. Nah maka ini tidak dinyatakan sebagai al-manqus. Fahada mu'talun, dan ini memang mu'tal. Wabyun ya. Ramyun ini memang mu'tal. Fahada mu'talun jarin majras sahih, tapi ya, berada di tempatnya ataupun apa namanya jarin majras sahih. Mengalir di aliran sahih gitu. Ya, ataupun terkata apa terkategori di kategori sahih gitu. Fi raf'ihi bil dhammati, ya ketika rafa'nya dengan dhammah wa nasbihi bil fathah, nasabnya dengan fathah wa jarrihi bil kasrah, sementara manqus tidak demikian kan begitu. Jadi dhabyun dan ramyun ini yang tidak bisa kita nyatakan manqus ini, maka dia ini memang mu'tal tapi jarin majras sahih. Ya. I'rabnya itu bersesuaian dengan i'rabnya isim sahih. Nah, begitu. Ya, ini ketika rafa'nya dengan dhammah, ketika nasabnya dengan fathah, dan ketika jarnya dengan kasrah, yang kasrahnya itu bukan muqaddarah. Wa hukmu hadzal manqus annahu yadhharu fihi an-nasbu. Dan hukum i'rab bagi isim manqus ini ya, bahwa nasabnya itu zahirah. Ya. Contoh ra'aitul qadhiya wa qala Allah ta'ala, dan contoh juga contoh lainnya adalah firman Allah ya qaumana ajibu da'iya. Ya qaumana ajibu da'iya Allah da'iya. Jadi intinya annahu yadhharu fihi an-nasbu. Ya, pada saat dia i'rabnya nasab zahirah. Wa yuqaddaru fihi ar-raf'u wal jarr. Dan pada saat i'rabnya rafa dan jar, ya, itu ditakdirkan padanya. Li thaqlihima 'ala al-ya. Karena ketika rafa dan jar, ya, itu membebani huruf ya. Ya, membebani huruf ya. Contohnya seperti ja'al qadhi muqaddara. Kenapa? Istiqal. Beban apa berat gitu. Wa marartu bil qadhi. Kenapa muqaddara? Istiqal. Fa alamatur raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i wa alamatul jarri kasratun muqaddaratun 'ala al-ya'i. Dan kenapa? Karena istiqal. وعلم مما ذكر وعلم مما ذكر ya ذكر ya ya وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة. Jadi dapat diketahui ya, dari apa-apa yang telah disebutkan sebelumnya, dari apa yang sudah diterangkan ya, dapat diketahui bahwasannya isim itu tidaklah berakhiran waw sebelumnya dhammah. Ya. Jadi tidak ada yang namanya isim itu berakhiran waw sebelumnya dhammah. Nam, in kana mabniyan wujida. Wa wujida dhalika fihi. Ya, benar kalau misalkan dia mabni, maka akan kita dapati hal itu. Ya. Padanya yaitu permasalahan berakhiran waw sebelumnya dhammah pada kalimat tersebut, yaitu pada isim mabni itu. Contohnya apa? Huwa. Ya, huwa. Berakhiran huruf waw dan sebelumnya dhammah. Ya, jadi wa'ulima mimma dzukir, jadi dari keterangan sebelumnya, ya dari keterangan sebelumnya dapat kita simpulkan ya. Ada pelajaran yang bisa kita petik bahwasannya tidak ada isim yang berakhiran huruf waw sebelumnya dhammah. Cuma ada huruf alif sebelumnya fathah dan cuma ada huruf ya sebelumnya kasrah. Walau benar ya na'am in kana mabniyan wujida dzalika fi. Ya kalau isim mabni memang ada kita dapati begitu. Contohnya huwa. Ya nahwu huwa. Walam yujad dzalika fil mu'rab. Tapi ini enggak akan kita dapati pada isim mu'rab. Illa fil asma'is sittah. Kecuali di isim yang enam. Fi halati raf'i nahwu ja'a abuhu. Wa ajaza dzalikal kufiyyun fi mawdi'aini akharaini. Di mana orang Kufah ya membenarkan hal tersebut pada dua i'rab yang lainnya. Di mana dia tetap abuhu. Ya, abuhu. Jadi ja'a abuhu, ra'aitu abuhu, marartu bi abuhu. Nah demikian. Jadi kesannya berarti artinya apa? Berarti wawnya itu merupakan waw lazimah. Tapi kalau misalkan di alamatul i'rab, maka wawnya bukan lazimah. Ya makanya beliau katakan di sini apa? Illa fil asma'i sitta. Ya kecuali di asma'i sitta. Mungkin kita kan beralasan loh, asma'i sitta kan wawnya bukan lazimah. Ya, wawnya lazimah di menurut pendapatnya kufiyun. Makanya wajaza dzalikal kufiyun fi mawdi'aini akharaini. Ahaduhuma ma summiya bihi minal fi'l. Ya. Bentar ya. Nahwu yad'u wa yaghzu. Bukan ya, salah saya. Salah memahami. Iya. Jadi walam yujad dzalika fil mu'rab, maksudnya tidak akan kita dapati perihal isim yang berakhiran berakhiran huruf waw sebelumnya dhammah di dalam ataupun pada isim mu'rab kecuali pada asma'us sittah saja. Ya, kecuali pada asma'us sittah saja. Itu pun hanya pada saat ketika dia rafa, ya, fi halatir rafi. Itu pun hanya pada saat ketika i'rabnya rafa. Contohnya jaa abuhu. Nah, kemudian ini berarti titik. Kemudian wa ajaza dzalikal kufiyun fi mawdi'aini akharaini. Dan orang-orang Kufah ya, membenarkan hal tersebut, membolehkan perihal tadi yaitu berakhiran huruf waw sebelumnya dhammah itu pada dua tempat yang lainnya. Apa itu dua tempat yang lainnya? Ma summiya bihi minal fi'il, yaitu isim yang bernama dengan fi'il. Nama yang menggunakan fi'il. Ya, jadi nama yang menggunakan fi'il. Contoh yada'u. Ya, yada'u otomatis kan dia jadi isim saat dia jadi nama. Kan begitu. Jadi ma summiya bihi minal fi'il. Ya. Nah, jadikan dia isim tuh saat dia jadi nama. Maka mau kan berarti si isimnya berakhiran huruf waw dan sebelumnya dhammah. Gitu. Jadi wa ajaza dzalikal kufiyun fi mawdi'aini akhraini. Jadi perihal tadi, perihal isim berakhiran waw sebelumnya dhammah, itu kan tadi kita bilang enggak akan ada di isim mu'rab. Kan gitu ya? Tidak akan ada di isim mu'rab. Tapi orang Kufah membenarkan hal tersebut, ya, ataupun menyatakan ada hal tersebut pada dua tempat berikut ini, ya, pada dua tempat berikut ini selain di asmaus sittah. Kan tadi kita bilang cuma kecuali hanya di asmaus sittah, tapi ternyata orang Kufah menambahkan lagi dua yang lainnya. Apa yang pertama? Masumnya bihi minal fil, yaitu sesuatu yang dinamakan dengan, maksudnya ada orang yang bernama dengan nama fil gitu. Contohnya yada'u. Nah, saat yada'u kita jadikan nama orang, maka kan isim. Contohnya Yazid, kan isim. Ya, begitu loh. Jadi berarti kan mau enggak mau ini si isimnya berakhiran huruf waw yang sebelumnya dhamma, kan gitu. Berarti ada ya. Ya kan gitu. Jadi berarti ada gitu. Iya, makanya tadi saya bilang saya salah paham ini jadinya. Ya, belum habis bacanya. Nah, itu deh. Jadi ada kan gitu. Jadi wa ajazal kufiyun. Jadi tadi titik itu sampai di jaa buhu itu titik. Wa ajaza dzalikal kufiyun fi mawdi'aini akharaini. Apa dia? Ahaduhuma ma summiya bihi minal fi'il. Jadi sesuatu yang dinamakan dengan fi'il. Jadi kalau ada orang dinamain dengan kalimat fi'il, ya maka otomatis kan dia jadi isim. Yang artinya berarti isim itu berakhiran huruf waw sebelumnya dhamma. Kemudian yang kedua, maka ajamian. Ya kalau ajam memang enggak bisa kita atur ya. Contohnya seperti apa? Samandu, waqamandu, ya samandu atau simandu ini ya, waqamandu dan demikian. Dan banyak juga ya, apalagi kalau kayak di bahasa Indonesia banyak yang berakhiran huruf U. Seperti apa? Enggak, nama. Iya, ini kan makana ajamian, nama yang berupa nama ajam. Ah, seperti Wahyu, betul kan Wahyu, ya kan? Jadi enggak lah, itu Wahyu. Ayu. Ah, Ayu, ya Ayu, betul. Ya Ayu, betul. Itu jelas. Kalau Wahyu itu bahasa Arab itu. Iya, ya Ayu, betul. Nah, itu kan Ayu. Ya mau enggak mau kan berarti berakhiran huruf waw dan sebelumnya dhammah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanggung kali jadinya ya. Tapi udahlah ya, kita cukupin aja lah ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.